sahbihi wasallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alhamdulillah. Ya alaikumullah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di matan wa qawluhu ta'ala a'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dari Allah zat yang di atas langit? Ya. Nah, ini setelah beliau menyebutkan, sekarang sampai pada hadza fihi raddun ala al-jahmiyah. Ya. Ah, fadhol Bihar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih. Yudallahu ta'ala. Hadza fihi raddun ala al-jahmiyati wal mu'attilati alladziina yaquluna inna Allah la yusafu bi annahu fil 'urwi wa la dakhilul 'alam wa la kharijal 'alami. Wa hadza ma'nahul 'adam. لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا معناه لأن الذي ليس داخل خبر ليس داخل العالم ولا خارج العالم هذا معناه أنه معلوم تعالى الله عما يقولون. وكذلك في الآية رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء ta'ala Allahu 'amma yaqulun. Nah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kadzalik hadza fihi raddun 'ala al-Jahmiyah. Maka dalam pembahasan ini pembahasan yang pekan lalu ya, terdapat sanggahan bagi kalangan kaum Jahmiyah dan Mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka di sini kata Syekh, alladzina yaqulun innallaha la yusafu bi annahu fil 'ulu. Mereka menyatakan Allah tidak disifati bahwa Allah pada ketinggian. Allah tidak pada di dalam alam maupun di luar alam. Kata mereka yang namanya Allah itu zatnya tidak bertempat. Subhanallah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Subhanallah. Ya. Maknanya kalau begitu hadza ma'nahu al-adamu, kalau begitu maknanya Adam enggak ada. Ya. Gimana ceritanya? Sesuatu zat yang wujud pasti dia punya sifat. Kalau enggak punya sifat, ya enggak ada. Ya, enggak ada. Demikian pula sesuatu yang ada itu apakah di dalam alam atau di luar alam? Kalau dikatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam, lah terus apa di mana? Enggak ada alam ketiga lagi. Ya. Enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Hatta planet-planet itu masuk cakupan alam. Ya, planet-planet itu alam. Nah, kalau dikatakan tidak di alam, tidak di luar alam. Kalau yang dimaksud alam itu dunia, bumi. Tidak di bumi, tidak di luar bumi. Berarti di mana? Langit itu luar bumi. Hatta ars itu luar bumi. Kharijul alam. Nah, kalau Allah enggak di dalam dan di luar alam, terus di mana? Jadi selama ini mereka menyembah Allah itu yang mana yang mereka maksud? Yang ilusi atau yang mana? Ini Jahmiyah. Dan ini ya, tersebar keyakinan ini di berbagai kampus-kampus yang mempelajari filsafat. Ya dan lillah. Ya, mana lagi berikutnya? Li'anna alladhi laysa dakhilal alam wala kharijal alam hadza ma'nahu annahu ma'dum. Karena kalau yang bukan di dalam di luar alam maknanya ma'dum, enggak ada. Allah ta'ala Allahu amma yaqulu. Ya, maha suci, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kadzalika fil ayah, demikian pula di ayat ini, a'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari Allah yang zat yang berada di atas langit? Raddun 'alal hululiyah. Ini bantahan terhadap kaum hululiyah. Ini kaum hululiyah berbeda dengan kaum wahdatul wujud. Ya, kalau kaum hululiyah menyatakan Allah yahullu fi kulli syai' min kulli makhluqat. Ya, Allah berada pada setiap makhluk. Ya. Dikambil dari kata halayahullu, itu menempati, berada. Alladzina yaz'umuna annallaha halun fi kulli syai', yang mereka menyangka bahwasanya Allah menempati berada di segala sesuatu, sehingga mereka menyatakan di gereja ada Allah, pada di anjing ada Allah, di hewan ada Allah, di mana-mana ada Allah. Iya dan billah, ini pemahaman kufur. Ya, oleh karena itulah tokoh-tokohnya dikafirkan oleh para ulama. Semisal Ibnu Arabi dan yang lainnya. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi melanjutkan di matan wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbuna alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb kami, ya Allah Rabb kami yang ada di atas langit, taqaddasa ismuk, yang maha suci nama Engkau." Ya, baik, sampai sini ya. Kita baca syarahnya di sini. Ya, arga dibaca arga. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه في السماء فقال في حديث لقية المعروف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك bukan ruqya ruqyah ruqyah المعروف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك أنزل رحمة طيب من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع الشاهد منه على هذا الوجع وجع وجع penyakit ya. Asyhadu minhu qawluhu alladhi fis samai wasafa rabbahu bi annahu fis samai wa hadha alhadithu wa in kana fihi dhafun lakinna ayata allati qablahu amintum ma'am fis sama tu'ayyiduhu wa musannifu wa ghayruhu qad yadhkuruna ahaditha dha'ifatan fi babil aqaidi lakinnaha tadkhulu tahta adillatin sahihatin tu'ayyidu ma'naha fahiya min babil i'tidadi wa min babil isti'nasi biha la min babil i'timadi 'alaiha kulliyan. Baik, nah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kama anna Allah wasafa nafsah bi annahu bis sama', sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri bahwasanya Allah fi, itu maknanya ala. Itu maknanya ala, sama sebagaimana di ayat Al-Qur'an ya, wala tamshi fil ardi maraha. Maksudnya bukan fi di sini maknanya dzarfiyah, tapi di sini ala di sini fi maknanya ala, ulu. Wala tamshi fil ardi, janganlah engkau berjalan di atas bumi, bukan di dalam bumi. Ya, bukan di dalam bumi. Tayib. Mana lagi tadi ya? Ingat ya, fi di sini bukan maknanya dzarfiyah. Paham sini? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya dia tinggi di atas langit. Kadzalika nabi. Ya, jadi keliru kalau ada orang menerjemahkan di mana Allah di langit, itu salah. Ya, berarti dia menerjemahkan fi itu secara makna dzarfiyah. Padahal fi maknanya ala. Harus diterjemahkan di mana Allah di atas langit. Karena di langit ya ada malaikat, ada para nabi. Itu di langit itu. Nah, kalau di langit berarti diliputi. Ya, paham enggak antum? Kalau Allah ada di langit ya berarti diliputi. Diliputi oleh atap. Ya. Oleh atap yang merupakan langit kedua, langit ketiga, atau ditutupi oleh sidratul muntaha, kursi, ars. Nah. Enggak, Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Paham sini? Jadi keliru kalau dikatakan apa makna fis sama? Di mana Allah? Qalat fis sama, begitu kan? Hadis jariyah. Di mana Allah? Allah di langit, keliru. Di atas langit. Di atas langit. Nah, atai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wasafa rabbah kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasafa rabbah bi annahu fis sama'i. Demikian pula Nabi sallallahu beliau mensifati Rabb-nya bahwasanya Rabb-nya itu di atas langit. Sebagaimana dalam hadis ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah. Hadis meruqyah, meruqyah. Al-ma'ruf yang sangat terkenal, ya Rabbunallahu alladzi bis sama'i. Ya. Ini Rabbuna apa Rabbana? Boleh Rabbana ini. Dari harfu nida mahdhuf. Karena kalau Rabbuna jadi mubtada ya. Mungkin ini kan lagi doa kan, lagi manggil Allah kan. Nah, berarti Rabbana ya. Rabbana. Rabbana Allah. Rabbana Allah. Rabbana Allahu. Ya. Ya Rabbana Allahu. Wahai Rabb kami Allah fis sama yang ada di atas langit. Taqaddasa ismuka. Maha suci namamu. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu di langit dan di bumi. Kama rahmatuka fis sama'i. Sebagaimana rahmatmu ada di langit. Faja'al rahmataka fil ard. Maka jadikanlah rahmatmu ada di bumi juga. Ighfir lana hubana. Ampunilah ya kami. Hubana. Ya, apa namanya? Kesalahan ya. Kedzaliman kami ya. Wa khotoyana, kekeliruan kami. Anta rabbut tayyibin. Engkau Allah adalah Rabb orang-orang yang tayyib. Ya. Anzi rahmatan min rahmatik. Turunkanlah rahmat di antara rahmatmu. Wa syifaan min syifaik. Dan kesembuhan dari yang datang dari kesembuhanmu. Ala hadal wajai. Dari penyakit ini. Syahid yang menjadi poin dari sabda Nabi ini apa? Alladhi bisama. Yang ada di atas langit. Yang ada di atas langit. Ya, wasafa rabbahu bi annahu fis sama. Ya, Nabi sallallahu mensifati Rabb-nya bahwasanya Allah Rabb-nya ada di atas langit. Hadal hadis wa in kana fihi dha'fun. Hadis ini walaupun terdapat kelemahan di dalamnya. Lihat kalau di footnote itu, akhrajahu Malikun fil Muwatta wa Ahmad fil Musnad wa Muslim. Ya, footnote nomor 2 ya. Akhrajahu Abu Dawud min hadisi Abi Ad-Darda, Abi Darda. Tapi tidak disebutkan takhrijnya. Syekh langsung menyimpulkan walaupun hadis ini di dalamnya terdapat kelemahan, ya, boleh saja berhujjah dengan hadis dhaif selama dhaifnya itu bukan dhaif jiddan. Ya. Selama dia punya namanya syahid dan mutaba'ah. Enggak apa-apa. Lakinnal ayata allati qablahu, namun ayat sebelumnya amin tumman fis sama tu'ayyiduhu. Ayat ini menguatkan hadis tadi secara makna. Wal musannifu wa ghairuhu, dan penulis kitab ini yaitu yang Ibnu Qudamah maupun selainnya dari kalangan ulama, qad yadhkuru ahaditsan dhaifatan, terkadang memang mereka menyebutkan berbagai hadis dhaif fi babil aqaid, di bab akidah. Lakinnaha tadkhulu tahta adillatin sahihatin ya tu'ayyidu ma'naha. Namun hadis-hadis dhaif yang disebutkan di bab akidah itu ya disebutkan di bawah atau setelah dalil-dalil sahih yang mereka sebutkan sebelumnya. Yang dalil-dalil sahih ini menguatkan makna hadis yang dhaif tadi. Fahiya min babil i'tidad. Ini bab ya untuk mendukung aja hadis dhaif ini. Dibawakan untuk mendukung hadis yang sahih sebelumnya. Wa min babil istiqnas. Ya, biha. Dan kan istiqnas itu baik ya. Dan juga ini bagian dari ya sebagai bagian dari pertimbangan. La min babil i'timad 'alaiha kulliyan, bukan kita bersandar kepada hadis dhaif tersebut secara totalitas, tidak. Karena kita bersandar kepada hadis sahih yang sudah ada sebelumnya, bahkan ayat Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian wa qala lil jariyati, dan Nabi SAW bersabda kepada budak perempuan, aina Allah, qalat fis sama'i, qala atiqha fa innaha mu'minatun. Dan juga sabda Nabi SAW kepada jariah budak wanita, di mana Allah, qalat fis sama, budak wanita ini menjawab, Allah di atas langit. Maka Nabi bersabda, bebaskan dia karena dia mu'minah, jangan jadikan dia budak lagi. Nah, ya, dibaca berikutnya. Sahabat Fikri. If'al, berarti wazannya apa? Ini kan masdar if'al. Kalau masdar if'alan, berarti fi'ilnya apa? af'ala yuf'ilu if'alan akrama yukrimu ikraman. Ini i'tak, ini masdar. Berarti li'annahu arada an yu'tiqaha. Li'annahu arada an yu'tiqaha kafaratan amma sadara minhu. Faqala laha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Qalat fi sama'i. Qala man ana? Qala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aqiqa fa innaha mu'minatun. Syahidalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil iman. Lama qalat inna Allah fi sama'i wa anna Muhammadan Rasulullah wa huwa aqallaha ala dhalika fa wasafaha bil imani. Lama wasafat rabbaha bi anna fi sama'i fa hadha mithlu ma ja'a fil ayati. Amintum man fis sama'i. Wa fil hadithi jawazu su'ali anillahi bi aina, bi an yuqala aina Allah. Wa hadha ashaddu ma yakunu ala al-mu'attilati indahum la yuqalu aina Allah abadan. Li anna Allah indahum laysa fi jihatin, walladina laysa fi wajhi la yuqalu aina huwa. Walladhi laysa fi jihatin. Nah, si Paris bukunya udah ada belum? Udah? Nah, fotokopi. Nah, mau baca ya, antum. Fahadzal haditsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syari'ah yut'inu. Yat'an. Yat'anu fi a'yunihim. Makna qawlu aina Allah ay minallahi subhanallahi hal warada fi bukan itu fa aina maknaha man wa makna qawl aina Allah man minallahi subhanallahu hal warada fi lughatil arabi aw fi lughatil ajami ay aina bimakna man Allah. An aina bimakna. Anna aina. Anna aina. Aina itu tetap isim anna. Ini mimbabil hikayah. Terus. Lakin haulai kadibat. Loh. Wajan fa'alah itu diperbolehkan buat wajan jamak. Kadabatun. Sama. Ulai kahumul kafaroh. Fajaroh. Jamak itu. La yatahashuna al-kadiba. La yatahashuna al-kadiba. Falhadithu sarihun mithul ayati fadalla ala anna alladhi yajhadu anna allaha bisamai laysa bimu'minin. Wa anna alladhi yajhadu ulu allahi laysa bimu'minin. Nas'alullah al-afiyati. Afiyata. Baik. Ya, dari mana tadi wikri bacanya? Hadal hadithu. Baik. Nah. Hadal hadithu, maka hadis ini. Ya. Fis sahih, terdapat dalam kitab as-sahih. Ya. Dikeluarkan Imam Malik, Imam Muslim bahkan. Wahwa anna Muawiyah ibn al-Hakam, yaitu Muawiyah bin Hakam as-Sulami, kanat lahu jariyatun. Beliau memiliki seorang budak wanita. Faghadiba 'alaiha, dia marah. Kenapa? Karena budak wanitanya enggak cekatan dalam menjaga kambing-kambing milik Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya. Budak ini sahabiyah akhirnya kan mukminah. Ya, beliau menceritakan kana li gunamun. Kanat li jariyatun tar'a ghanaman kibal al-Uhud, kata dia. Di Sahih Muslim disebutkan hadis panjang. Saya memiliki budak yang bahasa kita ngangon kambing milik saya di sekitar Gunung Uhud. Fa idza ta'ayyub, tiba-tiba suatu hari ya akala adzib, seekor serigala memakan salah satu kambingnya. Kata dia, wa ana asibun, wa ana asib, wa ana, saya ini salah ya. Asib kama ibnu Adam ya'sabun, sebagaimana anak Adam juga salah. Walatam tuham, saya gampar dia. Ala wajihah, gampar mukanya, petak. Terus dia menyesal, tak boleh kan mukul ke muka munik mukminah, dia mukmin gak ya? Wah bersalah ni. Semana dia disebutkan di sini kan? Dia menyesal. Wajah ila Nabi sallallahu, datang kepada Nabi. Ya, berkonsultasi, dibebasin gak nih budaknya? Es'aluan i'taqiha. Bertanya kepada Nabi tentang pembebasan. Gimana? Dibebasin gak? Ya. Li'annahu arada ayyatikaha kafaratan amma sadara minhu. Karena beliau ingin membebaskan sebagai kafarat penebus dari apa yang telah muncul, yaitu tadi menggampar. Faqala laha an-nabi, dites sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya pada wanita tadi, "Ainullah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Wanita ini menjawab, di atas langit. Ditanya lagi kepada Rasulullah, "Man ana?" Siapa saya? Qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadalah Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, "A'tikaha fa innaha mu'minatun." Bebasin dia, dia mukmin. Ya, syahidalah Rasulullah SAW bil iman. Maka Rasulullah SAW menyaksikan wanita tadi dengan keimanan. Lama qalat inna Allah fis sama. Ketika wanita ini menyatakan Allah di atas langit. Wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Wahuwa aqarraha ala dalik. Maka Nabi menetapkan wanita tersebut di atas keimanan tadi. Wa wasafaha bil iman. Dan Nabi SAW mensifati wanita tadi dengan keimanan. Ketika Nabi menyatakan fa innaha mu'minah. Ya, lama wasafat rabbaha bi annahu fis sama'i. Tatkala wanita ini mensifati Allah ada di atas langit. Fa hadza mithlu ma ja'a fil ayah amintum man fis sama'. Ini sama seperti di ayat dalam ayat, apakah kalian merasa aman dari zat Allah yang ada di atas langit? Wa fil hadis jawaz su'al anillah bi aina. Dalam hadis ini disebutkan pula oleh para ulama. Ya, oleh para ulama. Oleh Adz-Dzahabi ya dan yang lainnya. Mengambil faedah dari hadis ini, bolehnya bertanya pada orang lain tentang di mana Allah. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menyatakan kita tidak perlu mengetes kaum muslimin dengan pertanyaan ini. Aina Allah itu di mana Allah itu? Kita ajukan kepada seorang yang pada momen-momen seperti budak ini. Jadi mukmin apa enggak kayak begitu. Tapi kalau kaum muslimin kita tidak perlu. Kita tidak perlu. Ini diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tidak perlu. Taib. Kita cuma katakan saja Allah di atas arsy. Kita bawakan hadis ini kepada kaum muslimin. Ya. Adapun hadis ini dibawakan oleh Nabi SAW. Disampaikan oleh Nabi SAW kepada budak tadi. Karena pada momen budak ini mau dibebaskan. Begitu. Ya. Misalkan kalau dia muslimin ya, atau pada momen-momen misalkan dipinang gitu kan, antum ngelamar dipinang, jadi ditanya pun biar kalau wanitanya kan mau dapat suami yang ahlus sunnah ya, yang wahabi gitu. Ditanya di mana Allah, kalau perlu jangan cuma jawab di atas ars, bawain hadis secara lengkap ya. Bawain hadis secara lengkap. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu qala kana li jariyatun tar'aha ghanaman kibal Uhud. Wah, bawain tuh. Biar dia bingung apaan tuh. Itu hadisnya. Ya. Kita dulu waktu nih, kita dulu maksudnya saya dan teman-teman saya dulu. Kita dulu waktu buka masih di kelompok dakwah yang sebelah sana, ya, kita kan sudah baca-baca buku. Kita ikut kajian Fathul Majid, selesai kajian kitab Aqidatul Salaf Wasal Hadis, kita sudah menghafal usul salah. Walaupun grup dakwah yang sebelah sana tuh, yang itu yang suka jalan-jalan itu, saya dulu di situ juga. Ya, pernah suatu hari singgah di masjid kan, ada ikhwah kan, nanyain di situ. Kita udah belajar bahasa Arab ya, udah ngaji sama kiai-kiai Nahdien, Nausor. Terus ikut kajian ustaz-ustaz salafi juga, walaupun casingnya mah gampang kan sama. Kita ditanya sama itu, sama ikhwah itu. Ah, antum dakwah-dakwah, di mana Allah? Kita main hadis lengkap, bingung dia. Bingung dia. Di mana Allah? Oh, hadis. Mau jalan berat muslim atau berat malik? Wah, aduh, bingung lagi dia. Bingung lagi dia. Wah, kayak begitu ya. Hati-hati juga atas orang. Nanti orangnya lebih ngerti daripada kita. Ah, begitu. Dan kata Syekh Utsaimin, tidak perlu. Itu pada momen-momen aja. Nah, mana lagi tadi? Minhum man yakul. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Wa hada ashaddu ma yakunu 'ala al-mu'tilah. Ini sangat pedih ya, yang menimpa kaum mu'tilah. Tentang bolehnya bertanya tentang Allah dengan aina. Bi ayyuqal aina Allah. Ini sangat pedih bagi kaum mu'tilah. Indahum la yuqal, menurut mereka enggak boleh dikatakan aina Allahu abada. Enggak boleh tanya itu. Di mana Allah selama-lamanya, enggak boleh. Dan Allah indahum laisa fi jihatin. Karena menurut mereka Allah itu tidak pada suatu arah. Ya, tayyib. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah menyatakan tentang jihad, memang enggak ada lafaz di Al-Qur'an maupun hadis Allah jihad fi jihatin, ya, enggak ada. Tayyib. Yang ada Allah fis sama, Allah alal arsy, gitu kan? Istawa alal arsy. Begitu aja udah. Adapun jihad arah enggak ada secara spesifik lafaznya. Nah, namun ahli sunnah kalau ditanya Allah punya sifat jihad, Allah berada jihad di jihad belum, jangan langsung menetapkan, jangan langsung menafikan. Ini diajarkan oleh para ulama. Tetapi apa? Tafsir, rinci. Kalau ditanyakan Allah di jihad, ya, Allah fi jihatin, kita rinci dulu. Ya, apa maksud Anda menyatakan Allah fi jihad? Allah di arah. Allah ada di arah di mana-mana. Nah, kita ingkari. Tapi kalau dikatakan Allah di atas arsy, nah kita tetapkan begitu. Jangan terjebak dengan istilah jihad. Walaupun sebagian ulama menyatakan sebelum munculnya Jahmiyah Mu'tazilah, sudah biasa kalangan salaf dahulu menyatakan Allah fi jihad. Ya. Namun ketika ini disebutkan oleh Ibn Rushd, ya. Saya membaca ini di syarahnya Syekhoh Kamilah, syarah Qawaidul Muslah. Ada kan Syekhoh Kamilah, Ustadzah Kamilah. Namanya Ustadzah Kamilah. Ya. Punya syarah, syarah Qawaidul Muslah. Nah, beliau menyebutkan situ asar-asar dari kalangan salaf dahulu biasa menyatakan Allah fi jihad. Munculnya Mu'tazilah berhenti udah nahan. Hah, berhenti nahan. Nanti dikatakan oleh Mu'tazilah, "Tuh, kalian tuh musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang ada di jihad, di arah gitu." Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Walladzi laisa fi jihatin la yuqal aina huwa. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada arah, maka tidak boleh dikatakan di mana dia, gitu. Ini kata ya, Mu'attilah. Fa hadzal hadis, maka hadis ini yat'anu fi ainihim, fi ayunihim. Ya. Maka hadis ini benar-benar menusuk mata mereka. Wah. Wa asyaddu hadisin 'alaihim. Ini hadis yang sangat berat buat mereka. Ya, makanya mereka cari-cari jalan. Ada yang dibilang hadisnya muttarib, ada yang bilang wah ini segala macam maknanya bukan begitu. Nah, hadis ini bingung mereka. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Wa minhum man yaqul aina ma'naha man. Di antara mereka ada yang mengatakan aina itu maknanya man, siapakah? Fa makna qaul aina Allah ai manillah subhanah. Kalau jadi sabda Nabi aina Allah maknanya siapakah Allah subhanahu wa taala? Maksa ya. Hal warada fil lughatil Arab au fil lughatil ajam anna aina bi makna man, apakah terdapat di bahasa Arab ataupun di bahasa non Arab aina di mana itu maknanya siapakah? Hah? Kan enggak nyambung juga sama jawabannya. Ketika Nabi bertanya, siapakah Allah? Allah di atas langit gitu. Enggak cocok juga. Enggak cocok juga. Ya. Fi-nya itu maknanya bukan zorbiyah, tapi fi-nya bimana? Ala. Kalau mereka menerjemahkan fi zorbiyah lebih salah lagi, berarti Allah diliputi oleh langit, diliputi oleh langit kedua, ketiga dan seterusnya, diliputi oleh alam. Lebih salah lagi, ya, lakin haulai kadabatun, namun mereka adalah para pendusta, la yatahashawnal kadiba, yang mereka tidak dapat ya, mengelak dari kedustaan tersebut. Fal hadisun sahihu, fal hadisu sarihun, ya misal ayat. Maka hadis ini gamblang seperti ayat, padahal ala annalladhi yajhadu annallaha bisama'i laisa bimu'minin. Maka hadis ini menunjukkan siapa saja yang menentang Allah di atas ars, di atas langit, maka dia tidak beriman. Wa annalladhi yajhadu 'uluwallahi laisa bimu'minin. Nas'allaha al-'afiyata. Yang menentang ketinggian Allah dia tidak beriman. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Kemudian baca lagi di matan. Waqala Nabi SAW li Husain, dan Nabi SAW bersabda kepada Husain radhiyallahu anhu. Ini bukan Husain bin Ali, tapi sahabat yang lain. Husain bapaknya siapa? Imran. Sering dengar enggak hadis Imran bin Husain? Nah, ini bapaknya Imran juga masuk Islam. Dahulu, ketika dahulu, maka Husain ini ya, penyembah berhala, penyembah Allah juga, musyrik. Maka Nabi bertanya kepadanya, kam ilahan ta'budu, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'atan, kata Husain, saya nyembah 7 Tuhan. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama'i. 6 berhala yang saya sembah di bumi, 1 Tuhan yang saya sembah yang ada di atas langit. Qala, maka Nabi bertanya lagi, wa man li rahbatika wa raghbatika, ya, kepada siapa engkau berharap dan takut? Qala alladhi fis sama, kata Husain jujur, ya saya takutnya hanya kepada ada yang di langit, begitu berharapnya. Kan mereka biasa begitu, kalau mereka berada di tepi laut, abad di tengah laut, di atas perahu, la Allah mukhlisina lahuddin, ya, maka mereka hanya beribadah, berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Hilang semua berhala-berhala mereka itu pun. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Kan begitu. Baik. Qala fatrukis sittata, kata Nabi. Kalau begitu, tinggalkan berhala Tuhan kamu yang 6 itu. Wa'budilladhi fis sama'i. Sembahlah Tuhan yang ada di atas langit itu aja. Nah, ini. Ya. Sembahlah. Lihat, musyrikin aja tahu Allah di atas langit. Wa ana uallimuka ya da'watain, ya aku mengajarkan kepada engkau 2 doa. Dakwah itu doa, ya. Fa aslama wa allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakul, maka Husain pun masuk Islam dan Nabi mengajarkannya, ya mengajarkannya dengan agar dia mengucapkan Allahumma alhimni rusdi, ya wa qini syarra nafsi, ya Allah berikanlah ilham kepadaku untuk petunjuk kepadaku, dan jagalah diriku dari keburukan diriku sendiri. Nah, taib tafadhal, dibaca di sini. Apa? Masih lama ya? Jam berapa azannya? 10 menit ada? Hah? 15 menit lagi. Taib. Ah, Mas Arif. Fadol. Hah? Ya, Fadol Mas Arif. Ya, tari ibu. Ya, tari ibu ini al-Qasam. Kala ta'budu sab'atan, ya'ni sab'atan alihatin. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama'i. Wal wahidu alladhi fis sama'i, wallahu subhanahu wa ta'ala. Kala faman alladhi ta'uduhu mirabbatika wa rahbatika. Faman alladhi tu'idduhu. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك. فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضى منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كلهم له إرادة تخالف إرادة الآخرين، فهو في حيرة من أمره لا يدري من في حيرة من أمره فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضى منهم من يرضي لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسين. نعم. طيب لا. هذا الحديث من أدلة العلوم، maka hadis ini di antara dalil-dalil ketinggian Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Husain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Husain, walidi Imran, ayahnya Imran radhiyallahu anhu, kam ilahan ta'budu, berapa ilah yang kamu sembah? Yuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqirra lahu an yuqarrira lahu at-tauhid wa yubtila asy-syirk. Nabi ingin agar orang ini menetapkan tauhid dan membatalkan syirik. Wadzalika bil burhan, yang demikian itu dengan dalil-dalil. Alladzi ya'tarifu bihi al-khasamu, yang lawan diskusi kita pun akan mengakui hal itu. Ya, lawan diskusi kita akan mengakui hal itu. Kan Nabi SAW berdiskusi dengan penyembah berhala. Ya. Nah, itu demikian. Wal wahidu alladzi fis sama' huwa Allah, yang satu di atas langit itu adalah Allah. Qala faman ladzi tu'iduhu li rahbatika wa rahmatika? Qala alladzi bis sama'. Ya. Maka siapakah yang engkau akan berikan harapanmu, ya, ketakutanmu, kata dia, kepada yang ada di atas langit. Fa hadza yubayyinu ma kana 'alaihi al-musyrikun. Nah, ini menjelaskan bagaimana apa yang dialami oleh kalangan musyrikun min takhabbutin fil ibadah, dari ibadah mereka yang takhabbut. Takhabbut itu mungkin kayak maknanya begini ya, jadi Al-Qur'annya alladzina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu apa yatakhabbatuhu asyaitan minal mas, kan gitu ya. Takhabbut apa sih artinya itu? Dan orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri sebagaimana orang-orang yang khabut, yang khabatu syaitan, yang dirasuki oleh syaitan. Minal mas, karena kegilaan. Nah ini, dirasuki oleh syaitan. Nah ini, ibadah mereka itu kerasukan, ya, minta khabut. Kacau gitu. Kekacauan ibadahnya kaum musyrikin. Wa annahum lamma taraku at-tauhid sara ya'budu alihatan katiratan. Tatkala mereka meninggalkan tauhid, pengibadahan kepada Allah semata, akhirnya mereka beribadah kepada Tuhan yang banyak. Ada 6 Tuhannya di bumi. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, arbabum mutafarriquna khairun amillah. Ini istifham ingkari. Apakah Rabb-Rabb yang beraneka ragam itu, Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu yang lebih baik, ataukah Allah Al-Wahidul Qahhar yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Maka buruna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum. Yang kalian sembah tersebut tidaklah, yang selain Allah itu tidaklah hanya nama-nama yang kalian namakan dan bapak-bapak kalian namakan. Wa ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan keterangan sedikit pun terkait hal itu. Allah berfirman, darabullahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala. Allah memberikan perumpamaan tentang seorang yang dia dimiliki oleh banyak pihak, yang banyak pihak ini semuanya saling mengklaim. Ini budak, ini rojulan di sini maksudnya budak. Warojulan dan satu orang budak yang salaman di rojulin, yang hanya milik satu orang. Hal yastawiyan di masalah, apakah sama permisalan ini? Ya, walhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lam. Ini satu budak, tuannya banyak. Satu budak, tuannya satu. Enakan yang mana? Yang satu yang budak, yang tuannya banyak, yang ini nyuruh, di waktu yang bersamaan, di tempat yang bersamaan, keinginannya beda-beda. Bingung dia mau kemana. Ya. Tapi perhatikan, wa dzalika mitslu lil muwahhid wal musyrik. Wa dzalika matsalun lil muwahhid wal musyrik. Ini permisalan untuk orang yang bertauhid dan yang musyrik. Maka musyrik seperti hamba, budak yang dimiliki oleh iddatu asyadin, oleh banyak tuan. Ya. Jamak dari sayyid. La yadri man yurdi minhum. Dia tidak tahu kepada siapa yang dia mau buat ridho di antara mereka. Karena keinginan mereka beraneka ragam. Tuan-tuannya semuanya lahu iradatun tukhalifu iradatal akhar. Semua masing-masing tuan memiliki irada, kehendak yang berbeda dengan tuan yang lain. Fahuwa fi hayrah. Akhirnya si budak ini dalam kebingungan. Man amarahu, siapa yang memerintahkan kepadanya? La yadri man yurdi minhu. Dia enggak tahu kepada siapa dia membuat tuannya ridho puas. Litafawuti matalibihim. Karena tuntutan mereka, permintaan mereka beraneka ragam. Wa huwa fi qalaq, akhirnya dia berada di dalam qalaq. Hah? Keguncangan, kebingungan. Bukan qalaq yang antum kenal. Ya? Tapi fi hayatihi dalam kehidupannya, ya. Min haula isyraka al-mutasyakisin, dari mereka tuan-tuan yang bersekutu, yang masing-masing punya keinginan sendiri. Amal muwahhid ini udah dibaca belum? Belum. Nah, amal muwahhid. Nah, coba dibaca sini. Siapa? Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Asyari. Rabbitullah ta'ala. Wa ammal muwahhidu fahuwa mithlu alladhi yamlikuhu sayyidun wahidun ya'rifu rukbatahu wa ya'rifu matalibahu wa huwa ma'ahu bi rohatin kadhalika alladhi ya'budu ilahan wahidan yakunu mutmainnal bali wa ammal ladhi ya'budu alihatan muta'addidatan fa innahu yakunu khalaqan musyawwishan la yadri bimadha yataqarrabu ila kulli wahidin. Bukan musyawwishan, musyawwashan. La yadri bimadha yataqarrabu ila kulli wahidin minhum. Wa hadha Husainun yaqulu innahu ya'budu sittatan fil ardi, ya'ni min al-asnami ya'budu wahidan fis sama'i alladhi huwa Allahu. Fafihi isbatun anna Allaha fis sama'i. Fafihi isbatu anna Allaha fis sama'i hatta 'inda al-musyrikina wa hum musyrikuna ya'tarifuna anna Allaha fis sama'i. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maladhi ta'udduhu li rahbatika wa rahbatika, ya'ni indama tarbabu fi syai'in, indama tahtaju ila syai'in, maniladhi tatlubu minhu hawaijaka, wa indama takhafu min syai'in, maniladhi tatlubu minhu ayyu amminaka min hadal khawfi, qala alladhi fi samai. Adapun orang yang wahid bertauhid, maka dia seperti pawamithullah yamlikuhu sayyidul wahidu. Dia seperti budak yang hanya dimiliki oleh satu Tuhan. Ya, orang batak dia tahu apa keinginan tuannya, apa yang dituntut, tuntutan-tuntutan tuannya. Bahwa ma'ahu birahatin. Nah, kalau begitu dia bersama satu tuan, dia akan nyaman. Ya, dia akan nyaman, gak banyak yang nyuruh-nyuruh. Demikian pula orang yang beribadah kepada satu ilah, ya kunu mutmainal bal, tenang pikirannya. Adapun orang yang nyembah Tuhan yang beraneka ragam, dia galau terus, kacau, was-was, dia enggak tahu bimada yataqarrabu ila kulli wahidin minhum. Dengan apa dia mendekatkan diri kepada salah satu dari mereka? Lihat ke orang Nasrani. Nah, Tuhannya ada tiga tambah satu lagi, Maria. Bingung dia mau ke mana, ke Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Apa Bunda Maria? Bingung mereka. Ya dan tidak. Yahudi juga semua, apalagi Hindu. Lagi panen ada Dewi Sri. Lagi ada bencana ada dewa apa lagi itu? Dewa Noman, dewa apa? Togut. Setan-setan itu semua. Apalagi semua. Ya, kayak kita bingung mereka. Ya, barakallahu fiik. Ya tuh, orang-orang musyrik. Panen, apa? Kasih sedekah laut. Ntar ada tsunami, kasih lagi buat sedekah laut lagi, buat Nyi Roh Kidul. Bencana Merapi, ngasih buat penunggu Gunung Merapi, jin-jinnya sembelih lagi, kasih persembahan lagi. Ada apa lagi? Bingung mereka itu. Raibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Wahada Hussein mengatakan innahu ya'budu sittatan fil ardh. Oh, dia menyembah 6 ya tauhid di bumi, yaitu berhala-berhala. Sedangkan dia menyembah satu ilah yang ada di atas langit, yaitu Allah. Maka dalam ini terdapat penetapan bahwasanya Allah ada di atas langit. Sampai-sampai musyrikin sekalipun mengakuinya. Oh, mereka musyrikun, mereka mengetahui mengakui Allah ada di atas langit. Dan Nabi bersabda, siapakah yang kau berikan tauhid dulu? Maknanya, menghitung, minta udu, menghitung, mengira, mungkin maknanya itu, kau memberikan harap dan takut, ya ini indah, ini udah dibaca belum? Yaitu ketika kau berharap pada sesuatu, ketika kau membutuhkan pada sesuatu, ya. Manilah diket siapakah yang kau minta dari harapan itu untuk memenuhi hawa ijak, ya, hajat-hajatmu. Dan ketika kau takut terhadap sesuatu, manilah ditatlubu minhu anyu amminak, yang kau minta agar dia memberikan rasa aman kepada mumin hadal khawf, dari rasa takut itu. Qala alladhi fis sama, maka Husain mengatakan kepada Allah yang ada di atas langit. Cukup dulu ya. Nanti sampai halaman 85 di Muqattaqarraq at-tauhid bidalilihi fi anna hadhihi al-aliha al-muta'addidah la tanfa'u fil rakha, dan seterusnya. Lanjut lagi pada zuhur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.